Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim al-'azizil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aduka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala andika sapa Nabi alaihi salatu wasalam wa Nabi alaihi salatu wasalam. Man sapa wong asbah kang isa-isa sapa wong. Wa dunya hale utahe dunya iku akbaru hamihi. Luwih gedene tujuane wong. Falaisa mongko ora ana minallahi sang Allah fi syai'in dalam suci-suci. Al jamal ana ta bagas Allah kalbu ing atine wong. Arba salane ing papat pura-pura perkara. Ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, man asbaha wad dunya akbaru hamihi falaisa minallahi fi syai'in wa aljama qalbahu arba'a khisalin. Sapa wae sing esok-esok ndadekke dunya sebagai tujuane, neng ngersane Gusti Allah mong mau ora duwe apa-apa. Lan Gusti Allah netepke atine dheweke kanthi patang perkara nanti. Sesuk tangi wa sing di anu tujuane ming donya tapi neng ngersane Gusti Allah ora duwe apa-apa, ta kese kira duwe apa-apa iki ya naon dhewe-dhewe kan mateni. Njur atine karo Gusti Allah ki ditetepke marang patang perkara. Al-ula tekang awal iku hamun prihatin layang katingu ora pegat apa hamun abadan dalam zaman saklawase. Wasaniya tu tekang apa pindho iku sukun ketungkul layatafarahu kang ora rampung apa sukun minum seng wong abadan dalam saklawase. Wasali satu tekang apa pindho iku fakrun fakir layab luhu kang ora temu kok apa fakir ginan ing sugih abadan dalam selawase. Warabi ngatu utai kabe bapat iku amalun pengelamunan layab luhu kang ora tutuk apa amal muntahu ing panggonan kata ke amal abadan dalam selawase. Jibdatul amin. Patang perkoromo yaiku al-ula hamun layang kotimu abadan. Sing pertama yaiku susah atau prihatin sing ora nganggo entek sak jekin. Wis sak jekin iki mung rasa susah ra tentrem. Wasaniya tu suklun la tafarraqu minhu abadan. Dene nomor loro yaiku sibuk sing ora nganggo entek, wis sibuk terus. Wasali satu fakrun la yablughu ghina. Nomor telu yaiku fakir kekurangan terus. Ora ngantek tekan kecukupan, ora bakal kecukupan sak ceke. Nanti duwe piro wae tetep kurang wae. Duwe 1000 butuhe 2000, duwe 2000 butuhe 3000, duwene 3000 butuhe dadi kurang terus. Marabinga tu amalan la yablughu muntahu abadan. Ora wae iku akeh ngen-ngen sing ora nonteke sak ceke. Nanti ngen-ngen iki yo rong hasil ngenon kaya terus wae dadi tersiksa. Dadi ngendikane Kanjeng Nabi sapa wae sing esuk-esuk wak tujuane iki ming donya. Nang ngersane Gusti Allah ora duwe apa-apa. Lan atine wong mau karo Gusti Allah digawe petang perkara. Siji yaiku susah ora nganggo leren, sibuk ora nganggo leren, apa jenenge kurang ora tau kecukupan, njero rapat kokean angen-angen tur ora ana rampunge. Nek pertama kali bangun pagi itu yang dipikir ki akhirat. Nek pertama kali bangun pagi kok sing dieling-eling kok dunya, lha kuwi ya ngono kuwi engko akibate. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal biasane ana ta? Padahal biasane ki nek sing dieling-eling akhirat ki marake tangi abot. Ana ta? Marake tangi abot. Apa jenenge esuk-esuk are tangi no kelingan iki-iki kudu salat subuh. Tujuane tangi ki sebab ana kewajiban salat subuh anu ki. Ya memang apa ana ta? Ngosek anu ngerti-ngerti awan. Apa nenek tujuane iki badhe ngono iki dadi ngono. Iki esuk iki kudu tangi sebab kudu temandang, kudu golek dhet anu iki dadi enteng. Anu jur. Anu pancen salat subuh jur dadi tepat waktu ning janjane kan kuwi iki sejane iki ora ibadah ta asline anu. Oh bengi-bengi ya no. Kalingan ana bal-balan. Oh gampang banget tangi randul takon samo. Jajan tengah wengi kepengin tangi nglilir kelingan tahajud ya abot banget. Kelingan tahajud sebab kepengin sugih ya enteng. Wong kuwi tahajud iki asline golek donya ana ta. Lah njur piye iki? Ayo nek iso iki Pak Amin. Nek tangi pisanan atau ngelilir pisanan yang dikelingi ini akhirat. Nah, pertama-tama yang dikelingi akhirat. Esok-esok aku rasa ngan dunia. Ya temandang kira apa-apa. Temandang sahasa, temandang nyapu, temandang sapi terutama itu jangan menjadi tujuan utama. Nah, tetap saja tujuan utamanya itu akhirat, melaksanakan salat subuh atau melaksanakan kewajiban. Nek bekerja padanya. Ya bekerja itu sing dingen kan ora duite tapi kewajiban bahwa orang itu harus bekerja. Ana to, iki tangi wong sebab ana gawean, apa gawean golek dhuwit apa ora masalah golek dhuwit karo ora golek dhuwit, masalah iki wong nyambut gawe iki wajib tumrap wong sing duwe anak bojo ta ngono iki anu. Kuwi ora sejo donya ngono to. Dene apa jeneng lilir kelingan nek kudu sahur, kudu dahar. Ning masalahe dari kok ora kok sekedar seneng dari kok ora pancen iki kan disunatke sahur. Nah ngono iki terus dadi akhirat. Tapi pokoke nek tangi pisanan kok aja ngen-ngen dunya, aja ngen-ngen arep utang, aja ngen-ngen utang, aja ngen-ngen utange, aja ngen-ngen utangane, aja ngen-ngen badine lan liyane. Iki ki urip ki sejane nggo akhirat. Entah apapun wujudnya itu sejane iki sesuk gue sanggup akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti kau coba ada salat salam. Hubu dunia tadi demen dunia. Iku rasu kuli khati aten. Dadi dasar saben-saben keluputan. Fangalai kamu kau nato panosiro. Bil ikrodi klan mengu ngana sayang dunia. Nanti kau dengar jenabi. Hubu dunia rasu kuli khati aten. Fangalai kamu bil ikrodi ngan. Nanti kan Kanjeng Nabi demen donya iku dadi dasare saben-saben keluputan. Mula biasakno utawa natepono utawa wajib kanggo sira mengo saka donya. Dadi aja jangan menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama hidup. Tujuan utama hidup ki ya nyuwun diparingi ridha Gusti Allah. Tujuan utama hidup ki nyuwun diparingi bejo tonjo neng akhirat, ngono to. Lia-liane itu mung variasi saja, mung tambahan saja, ngono to. Nomor siji tetep sejane wong urip ki nuju ridane Gusti Allah donya lan akhirat nuju apa jenenge di nuju nyuwun diparingi welas esuk neng akhirat, ngono to. Nyuwun diparingi mulya neng donya lan neng akhirat. Nek kon milih donya akhirat, pilih akhirat. Ngono lho. Kudune ngaten niku dadi. Bab nek mboten ngaten niku mangke njur ya kaya ngendikane Kanjeng Nabi mergo demen donya iki. Dadi luput ngono. Saben-saben keluputan luput apa wae, maksiat apa wae, iki asale ming demen donya, ngono lho. Anggere donya iki ra seneng. Ora bakal luput, ngono lho. Ning gandeng ya tentu saja sebagai manusia pancen kuwi menjadi dasar, sudah menjadi apa jenenge? Watak dasar manusia demen donya. Nah, apa jenenge? Apa jenenge? Sing didhawuhke Gusti Allah iku ya memang wajar wong iki seneng karo donya, ning aja ngantek demene karo donya mau ngalahke demen akhirat. Ngono lho. Minimal ngaten iku. Karo donya iki demen iki wajar, ning jangan sampai demen karo donya iki ngluwihi demene karo akhirat. Dadi demen iki ya sing nomor 1 ya akhirat, demen Gusti Allah, demen Kanjeng Nabi, demen wong saleh, demen kuwi jenenge demen akhirat. Ngono lho. Wong korupsi iki tak e demen bondo. Nek ra demen bondo, sengara korupsi. Wong ngapusi iki tak e demen mungkin bondo, mungkin pangkat, mungkin derajat, mungkin nama baik lan seterusnya itu. Wong nyogok kuwi ya mergo demen donya. Wis apa wae lah, kesalahan apa ya? Wong iri iki ya mergo demen donya. Ora ana iri akhirat niku. Ngene ta? Mrene kancane entuk badhe akeh kene ra entuk badhe iki iri, hasad. Drengki, ya kita awake dhewe iki demen karo anu ning nek sengit karo badhe, ta ora seneng karo badhe, ana wong badhe ya biasa wae, ngono to. Siji munggah pangkate, kene kok ora iri mangkel drengki. Ya kita awake masalah iki, awake dhewe seneng pangkat, ngono to. Siji mulang aji murute kok ae si, mulang aji murute sithik, sing sithik drengki iri. Kuwi yo tetep ning donya kuwi dudu akhirat. Lah mulang aji, iya mulang aji ning nang kono iki janjane iki ora le mulang aji. Le seneng duwe pengikut. Ana ta seneng duwe pengikut kuwi jenenge donya. Ana ta? Oh, saben-saben keluputan iki asale iki mung demen donya. Anggere awake dhewe iki dikurangi demene donya ya anjir ora ana. Rada rapatek demen ngono iki. Engko padane kena penyakit apa no? Lah no, iri lah terus kelingan alah ming donya ngene-ngene-ngene sepira to ya nek seneng-seneng ning rak ya iki ra sepira wae to ngene-ngene anjir dadi ra sida iri ana to keset ngaji ya barang ngono iki asline iki ming demen donya ngono to demen donyane apa wong ya ora ngopo-ngopo ra golek iya ning mungkin acara TV ya to utawa mungkin jagongan atau mungkin liya-liyane ana to dadi nah, secara praktis iki wayahe ngibadah yo ngibadah, wayahe nyambut gawe ana to. Aja ngantek antara nyambut gawe karo ngibadah iki mengganggu. Salah. Dadi ngaten iku. Carane mengaten iku. Apa meneh niki agek Ramadan ana to. Ramadan iki langal lakum tatakun tujuane poso iki kan supaya takwa. Itu tujuan poso iki takwa ngono. Lah awake dhewe iki sepira to keberhasilan kita dalam berpuasa? Kuwi iki ping sepira mundake takwa ning ngersane Allah ngono. Nek ra mundak, ya berarti ra patek berhasil. Ngono. Nek saya wedi karo Gusti Allah, berarti berhasil. Ngono. Wong ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya langalakum tatakun supaya kalian itu bertakwa. Ana ta? Nah cara Jawa menawa-nawa sira kabeh iki padha takwa. Nah, menawa-nawa iki maksude supaya ngono. Agar ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, takwa kan meliputi segala macam termasuk berkurang kubut dunyane iki berkurang. Ngono ta? Sebab tidak mungkin semakin bertakwa kok semakin cinta dunia itu tidak mungkin karena itu dua hal yang bertentangan. Semakin demen akhirat. Aku cocok karo takwa, ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Sedek mana gak bisa nana. Jadi niki sing do ngaji nahwu, ngajine nahwu selama Ramadan. Niku pendak malam Senin mawon. Malam Senin kan ora ana acara ngaji ta. Dadi sing tidur terus Bertarweh kan biasane mung deres dhewe ta iki. Sing ngaji nawu ya ben ngaji nawu, sing deres ya ben deres, kan itu. Ya jadwal Rebu, malam Rebu karo malam Sabtu pindah selama Ramadan iki malam Senin. Jadi kemudian ya seperti biasa, nes. Ngaji ini kayak biasa, cuma le ngaji Quran bertarweh, kan itu. Jadi kalau ngaji Quran ini bar ngaji kitab, nah tadi bar tarweh ngaji kitab, bar ngaji kitab lagi ngaji Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.